ومن حياة تمنأ خير الممات ومن أمل يمنأ خير العمل. Di dalam lupa kematian dan panjang angan-angan, adabat hadhil fawaid wa hadhil manafi, lawan daripada faedah-faedah dan manfaat-manfaat di dalam ingat kematian. Di pertemuan sebelumnya kita membahas faedah dan manfaat yang besar, yang banyak bagi orang yang ingat mati. Zuhud, qanaah, melazimi amal soleh, menjauh dari kejelekan, kemaksiatan dan kemungkaran, segera bertobat dari perbuatan dosa sekalipun ia telah menjauhi dan menghindarinya. Itu faedah yang besar, manfaat yang banyak dari ingat mati. Lah kalau lupa mati, gak pernah ingat mati, dia akan kehilangan faedah yang besar, akan kehilangan manfaat yang banyak. Dia gak bisa menjadi orang yang zuhud. Akhirnya dia menjadi orang apa? Orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia. Lah dunia ini secara keseluruhan dilaknat oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia itu dilaknat, jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua apa yang ada di dunia juga ikut serta dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pengecualian yang tidak dilaknat oleh Allah dari dunia dan isinya, yaitu alim, muta'allim zikrullah, orang yang alim, orang yang belajar ilmu, dan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah dari dunia dan isinya. Selainnya dilaknat, jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun menjadikan sumber permasalahan itu di dalam cinta dunia, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber, akar dari semua kesalahan. Semua kesalahan sumbernya adalah cinta dunia. Nah, cinta dunia ini di dalamnya memiliki banyak. Ini pokok, cinta dunia ini pokoknya. Kalau diperinci banyak, cinta kedudukan, cinta harta, cinta ini, cinta perempuan dan lain sebagainya, itu semuanya termasuk daripada cinta dunia. Sumber kesalahan. Sumber kesalahan. Ayo coba orang cinta duit itu. Orang cinta duit, sumber kesalahan sudah. Enggak punya duit, nyolong dia, nyuri. Nyari sekalipun yang haram, diambil. Kenapa? Cinta duit. Tapi kalau orang enggak cinta duit, biasa. Jadi dunia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk lewat saja. Hanya untuk lewat. Jadi enggak perlu kita menikmati berlebihan apa yang ada di dunia ini. Ya sekedarnya aja sudah. Seperti apa? Makanan itu cemilan. Enggak harus ada. Enggak harus ada. Pokoknya seadanya aja sudah. Enggak usah yang wah-wah, seadanya. Ini makanan cemilan. Tapi makanan yang inti harus ada, harus disiapkan. Jangan cemilannya disiapkan mateng-mateng, tapi intinya saonoe. Ya ini terbalik. Terbalik, dunia dan akhirat. Akhirat itu inti. Ya harus kita persiapkan dengan matang. Kita persiapkan dengan sempurna. Adapun dunia itu seperti makanan cemilan, opo ono iai, apa adanya, nggak perlu kita berlebihan. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beramal. Beramal bukan untuk dunia, beramal untuk akhirat, kehidupan setelahnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang, sawah untuk akhirat. Lah kalau di dunia kita ini enggak menanam, enggak memupuk, enggak memberikan bibit, terus apa yang akan kita petik di akhirat? Apa yang kita dapatkan di akhirat? Lah kalau orang cinta dunia atau enggak ingat mati, ya dia akan cinta dunia. Dia akan cinta dunia, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an seringkali mengingatkan kepada kita, di antaranya berapa banyak orang terlalai, dilupakan hanya karena apa? Ingin mendapatkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan ingin punya banyak, ingin punya besar, itu telah melalaikan kalian. Ingin kaya, ingin punya duit tebel, dompetnya, rekeningnya isinya banyak, ini melupakan kalian, melalaikan kalian, sehingga kalian mati loh, kalian lupa, gak ingat ada orang mati di depannya. Ada orang mati di hadapannya persis. Mungkin bukan orang lain, keluarganya. Dia pun gak ingat mati. Kenapa? Pikirannya, hatinya sudah tertutup, hanya ingin duit yang banyak, hanya ingin harta yang besar. Dilupakan. Padahal kalau dipikir-pikir, dunia itu semuanya hina. Coba bayangkan, para ulama itu mengatakan dunia itu di enam hal. Dunia itu di enam perkara. Makanan, mangkuhat yang dinikahi, kemudian minuman, terus pakaian, kendaraan. Ini dunia. Dan semuanya kalau dipikir, semuanya kalau dipikir, daripada itu semuanya, yang terbaik itu, yang terbaik, ternyata yang terbaik itu pun daripada yang hina. Coba yang kita nikahi, perempuan, itu dari dunia. Apa yang paling kita impikan dari perempuan itu? Satu tok, lubang kotoran. Lubang kotorannya yang dikejar-kejar, yang diinginkan hanya lubang kotorannya. Minuman yang paling nikmat, madu. Madu itu dari kotorannya lebah. Dari kotorannya lebah. Kendaraan yang terbaik, ini kalau zamannya Nabi atau di zamannya para sahabat, kuda. Kuda itu pun mati di medan peperangan. Kalau sekarang Black dibuat, dikasih tempelan Mercy dan dilarang misalnya. Black tuh pajaknya mahal ini. Hanya karena ada tempelan segitiga di depannya, atau mahal usan pajaknya, puluhan juta. Black aslinya. Begitu juga yang lainnya, semuanya dari yang hina sebenarnya. Pakaian, sutra. Dari apa sutra? Dari apa coba? Kotorannya binatang, ulet. Jadi dunia ini memang dibentuk oleh Allah hina, dan yang terbaik pun dikeluarkan dari yang hina. Dikeluarkan dari yang hina. Loh itu loh, kita tidak pernah mengamati, tidak pernah memerhatikan, ternyata dunia itu memang dihinakan oleh Allah sudah. Karena itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan dalam sebuah syair. Ad-dunya zalil. Ad-dunya zalil. Wa asyikuha azallu minaz zalil. Dunia itu hina. Dunia itu hina. Pecintanya, pecinta dunia lebih hina dari hina yang hina. Pecintanya lebih hina daripada yang hina. Maksudnya apa? Pecintanya itu lebih hina dari dunianya. Pecintanya lebih hina daripada dunianya. Karena itu kita lihat coba. Para anbiya, enggak ada mereka yang kaya, memiliki punya harta banyak, enggak ada. Nabi Muhammad tuh pemimpin daripada para nabi, pemimpin daripada para rasul, bahkan yang terbaik dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Punya apa? Istana? Tidak. Punya harta yang banyak? Tidak. Lah kalau yang terbaik dari makhluknya Allah saja, orang yang paling dicintai oleh Allah gak punya apa-apa, lah kok kita ingin memiliki apa-apa daripada dunia? Lihat tuh musuh-musuhnya Allah, punya semuanya. Harta punya, jabatan punya, kerajaan punya. Tapi apa? Apakah orang yang dicintai sama Allah? Apakah orang yang dimuliakan sama Allah? Apakah orang yang diistimewakan? Sama sekali tidak. Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman, semuanya itu orang-orang yang punya kaya, orang yang punya harta, punya jabatan, punya kerajaan. Tapi semuanya dihinakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang gak punya harta, orang-orang yang gak punya kekayaan, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana punya banyak harta? Tidak. Tapi mereka semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mencintai dunia. Nah, kalau orang lupa mati dia akan cinta dunia. Lah orang cinta dunia ini musibah sudah. Musibah. Musibah. Lah kemudian wasyiddatil hiris ala jam'i hutamiha. Sangat ingin mengumpulkan dunia yang fana ini. Sangat ingin dikumpulkan, dicelengi, ditabung. Wah, teman kepinginnya. Nyari sana, nyari sini, ditabung, dicelengi. Sehingga melupakan waktu ibadahnya, melupakan waktu kebaikannya, melupakan ketaatan kebaikan yang di depan matanya. Apalagi yang tidak di depan matanya, yang di depan matanya dilupakan, ditinggalkan, dijauhi, dihindari. Hanya ingin untuk supaya punya tabungan, supaya punya celengan, dan yang lain sebagainya. Padahal Allah di dalam ayat Al-Quran mengatakan, ayahsabu anna malahu akhladah. Apakah kamu mengira, apakah dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan dia, mengabadikan dia? Tidak. Capek-capek kerja, capek payah, ternyata kita gak menikmatinya. Berapa banyak coba kita perhatikan orang-orang yang getol nyari kerja, nyari uang, nyari harta. Ternyata ketika dia sudah mampu, sudah punya banyak celengan, rekeningnya sudah full, dompetnya sudah full, subhanallah gak bisa menikmati apa-apa. Kena stroke, kena kolesterol, kena asam urat dan yang lain sebagainya. Gak bisa menikmati, padahal dia berhayal ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Ternyata ketika bisa, dia sudah gak bisa semuanya. Ketika dia mampu, sudah gak bisa semuanya. Na'udzubillah min. Kenapa? Ini saking nemen nih. Watamatu bi syahawatiha wal ikhtirar bi zakharifiha, dia akan bersenang-senang dengan syahwatnya, tertipu dengan hiasannya. Sesuatu itu terkadang dari casingnya bagus, dari casingnya bagus, tapi dalamnya bosok, dalamnya bau, dalamnya rusak. Hati-hati. Seperti zaman kita ini, pakai banyak, casingnya bagus, bungkusnya rapi, tapi dalamnya rusak, dalamnya nggak baik, nggak bagus. Coba perhatikan coba. Apapun sudah, apapun kita beli sekarang ini, khawatir ini asli atau bukan, ini servisan atau bukan. Lo banyak, lo banyak, bukan sedikit, banyak yang sudah rusak diganti casingnya, dalamnya. Inti masa beli baru dari toko inti bongkar mesinnya? Tidak mungkin. Tokonya ya enggak gelem, padahal terkadang dalamnya sudah servisan. Sudah servisan. Mau mesin cuci, mau TV, mau HP, mau komputer, mau yang lain sebagainya. Terkadang itu second. Tapi karena dibungkus rapi, diperbagus, dia adanya dus dan yang lain sebagainya seperti baru. Ente beli harga baru padahal itu second. Sudah diservis. Kadang garansinya cuma 1 bulan. Kenapa? Dia tahu ini umurnya paling 2 bulan 3 bulan. Berani garansi 1 bulan. Mari ngono, ente yang pusing. Kok is rusak? Ini, itu dan yang lain sebagainya. Itu terjadi banyak. Banyak ini, bukan sedikit, banyak. Lah itu dunia seperti itu. Isinya itu tipuan toh. Kita ini dibohongi dengan casingnya dunia ini. Ya, seperti kita kalau ngeliat perempuan bagaimana sih? Oh, kalau ngeliat perempuan luar biasa. Padahal lek wis mari rabi, lis dan apa-apa sing ngono iku toh. Yang ada keruwetan, yang ada keributan dan yang lain sebagainya. Enggak ada hal yang lain yang kita pikirkan sebelumnya. Oh, gini gitu enak ini itu. Itu sebelumnya. Lek wis mari ngletek. Kenapa? Memang itu casingnya. Casingnya kelihatan bagus. Kenapa? Mata kita ditipu sama setan. Bagaimana mata kita ini dibuat sama setan melihat wapi nemen api luar biasa dan yang lain sebagainya. Kita ini kalau belum punya kepingin punya, tapi kalau sudah punya ngeledek. Coba kita nih, pasti kita memiliki keinginan sesuatu. Ketika sesuatu itu kita dapatkan, apa hasilnya? Ya geledek. Tiba-tiba semua ikut toh. Oh, kepingin ini. Bayangkan dia kalau punya ini, itu dan yang lain sebagainya. Kalau sudah punya, geledek. Geledek. Tiba-tiba mek ngono toh. Itu kenapa? Tipuannya dunia membuat kita menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Akhirnya kita membuang waktu, membuang pikiran untuk mendapatkannya, lupa akhirat, lupa ibadah, lupa ketaatan, lupa kebaikan. Ya. Setelah kita mendapatkan, kita dibuat untuk menginginkan sesuatu yang lainnya. Oh, mau kita kejar lagi yang lain itu. Lupa mati sudah. Lupa ibadah, lupa kebaikan, lupa ketaatan. Ditipu oleh keindahan luarnya dunia. Rusak, bobrok, jelek dalamnya. Itu dunia. Wa taswifu tauba minadz dzunub wa takasul 'anil a'mali shalihah. Kalau sudah berbuat dosa, dia akan menunda-nunda. Kalau sudah berbuat dosa, dia akan menunda-nunda tobatnya. Sengku ae sik. Sik nom. Masih punya kesempatan waktu lagi, insyaallah mulai Jumat ngarep ae. Aku tak tobat. Saiki tak tubuk-tubukno, terakhir. Nunda. Nunda taubat dari perbuatan dosa. Dan juga malas melakukan amal soleh, amal kebaikan itu malas, berat, sulit. Ini orang apa? Orang yang cinta dunia, orang yang lupa mati, orang yang panjang angan-angan. Nah, itu nanti akan dibahas itu. hadisnya, orang yang panjang angan-angan, perkataan para salaf, hadisnya Nabi SAW akan kejelekan angan-angan atau cinta dunia dan yang lain sebagainya, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan ya, kita dari kematian, dan mudah-mudahan kita selalu ingat mati sehingga dengannya kita akan selalu memperbaiki keadaan kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap amal ibadah kebaikan yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.